الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصلي وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ayo kaum muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum jami'an dimanapun antum berada, teman-teman Facebook dan juga para member grup Tilawatil Quran Bitajwid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat melanjutkan kembali pelajaran tahsin Al-Quran dalam membahas kitab Al-Marhalah, dan senantiasa memohon pada Allah SWT kemudahan dan ringannya lisan untuk bisa dirubah dan dibenarkan dalam pengucapan huruf-huruf Al-Quranul Karim. Dan teman-teman semuanya, ibu-ibu dan bapak-bapak, kaum muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat semuanya, di kesempatan ini sebagaimana yang telah disampaikan, kita akan koreksi bacaan atau audio yang telah dikirimkan oleh sahabat-sahabat melalui WA dari bacaan surah Al-Kafirun untuk sesi pertama. Itu bacaan yang akan dikoreksi adalah dari poin-poin yang telah disampaikan pada pekan yang lalu, yaitu dalam masalah hukum atau praktek mat 2 rakaat dan 4 rakaat yang ada di surah Al-Kafirun, dan juga praktek dengung serta huruf-huruf yang bertasydid di surah Al-Kafirun. Itu yang akan dikoreksi dari bacaan sahabat-sahabat yang telah mengirimkan audionya. Namun barangkali ana bahas saja terlebih dulu lanjutan materinya dari surah Al-Kafirun yang pada pekan yang lalu telah kita bahas 3 poin permasalahan ataupun materi, itu materi 2 rakaat, 4 rakaat dan juga dengung serta huruf-huruf yang bertasydid. Ya teman-teman semuanya, dimanapun antum berada yang ikut menyaksikan live Facebook di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini, ana akan lanjutkan materi pembahasan dari surah Al-Kafirun yang berikutnya akan dibahas adalah huruf-huruf tebal, huruf-huruf yang dibaca tebal sebagai pengetahuan dasar untuk antum semuanya yang terdapat di surah Al-Kafirun. Bisa dibuka mushaf bagi antum yang live di kesempatan di pagi ini atau nantinya yang menyimak melalui rekaman video. Silakan dibuka mushaf Al-Quran, dibuka surah Al-Kafirun. Huruf-huruf tebal yang ada di surah Al-Kafirun ini ada hanya 2. Huruf-huruf tebal hanya 2. Yang sebagai ciri khas membeda huruf tebal dan tipis untuk pengetahuan antum semuanya, walaupun sudah sering ana sampaikan, ketika fathah huruf tebal tersebut agak membulat bibirnya dan lisannya meninggi ke atas. Dan kemudian pengucapan hurufnya agak berat. Untuk kali ini di surah Al-Kafirun ada 2 huruf yang ditebalkan dan selainnya tidak ada yang tebal. 2 huruf tersebut hanya terdapat di surah ataupun di ayat pertama di surah Al-Kafirun. Ayat pertama di surah Al-Kafirun. Itu di huruf Qaf di awal surah. Qul Qa Qu. Kalau sudah bisa untuk mengucapkan huruf Qaf yang tebal, maka itu sudah nilai lebih untuk memudahkan bisa mengucapkan Qaf yang berharokat dhammah. Qa Qu Ak Qa Ak Qu Qul. Jangan dibaca Qul. Kalau Qul artinya makanlah, tapi kalau Qul katakanlah. Ini perintah Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Qul. Kalau Qul itu artinya makanlah. Jadi sangat jauh maknanya, nanti akan berubah kalau salah pengucapannya. Anda ulangi lagi pengucapan Qaf tebal. Ak Ko Ak Ko di pangkal lisan di dalam. Ak Ko Ak Ku Kul Kul. Pengucapannya harus tebal. Kemudian huruf lam setelahnya jangan tebal, maka dikembalikan bibirnya, jangan dimonyongkan lagi. Ketika sudah masuk ke lam sukun, kul, seperti halnya sudah dijelaskan di surah An-Nas yang lalu, Al-Falaq juga sudah dijelaskan, jangan dimonyongkan bibirnya ketika baca lam. Lam sukun bagaimana apapun huruf sebelumnya, apapun harokat harokat atau baris huruf sebelumnya, dia akan tetap melebar bibirnya. L, al, kul. Kul. Kemudian yang tebal yang berikutnya huruf ro, dhammah. Masih di ayat pertama. Kafirun, run, run. Arro, arru. Jangan dibaca run. Kalau run itu masih tergolong tipis. Ru, arro, arru. Kafirun. Taib, apa yang rentan bisa sering tertebalkan oleh sebagian dari kaum muslimin? Sebagaimana telah disebutkan tadi, huruf tebal hanya dua di surah Al-Kafirun ini, maka yang lain tidak tebal. Apa yang sering tertebalkan? Yang pertama adalah lam. Apa yang rentan yang tertebalkan oleh kaum muslimin di dalam membaca surah Al-Kafirun, karena yang tebal hanya dua poin atau dua huruf, huruf Qaf yang pertama, kemudian huruf Ru di ujung ayat pertama. Itu selain lam, yang tertebalkan adalah Kafirun. Kafirun. Seharusnya Kafirun. Kafirun. Kemudian yang tertebalkan yang sering juga adalah ain sukun yang sering tertebalkan. Seperti di ayat pertama la a, dari a-nya sudah tertebalkan. A budu. Seharusnya la a budu. A budu. Jadi mulutnya membuka, jangan membulat ataupun bahkan sampai monyong. Kemudian ta' budun, jangan ta' budun, tapi ta' ta' budun. Dibacanya di ayat kedua ini tidak ada yang tebal. La' budu ma ta' budun. Jadi jangan baca a' bud ta' bud. Gitu juga yang sering tertebalkan oleh kaum muslimin ketika mendengungkan huruf nun sukun, antum, di ayat ketiga dan kelima, antum. Maka ketika dengung, lebarkan bibirnya, jangan antum, tapi antum. Ya, agak melebar, agak senyum sedikit bibirnya. Antum. Kemudian a'bud juga sering tertebalkan seperti ayat kedua. Kemudian yang juga sering tertebalkan oleh kaum muslimin ma'abud, ma-nya ma'abud, seharusnya ma'abud. Kemudian akum dinukum walidin, itu yang sering tertebalkan oleh kaum muslimin. Huruf ain, sukun, apapun huruf sebelumnya sering tertebalkan. Oleh karena itu berarti tidak ada penyebab huruf tebal di sana. Anda tekankan kembali, huruf tebal di surah Al-Kafirun hanya dua, Qaf dengan Ru di ayat pertama saja, sedangkan di ayat-ayat yang lain tidak ada huruf yang ditebalkan di surah Al-Kafirun. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami. Tambah materi yang berikutnya, huruf yang mesti dipantulkan di surah Al-Kafirun ketika sukun ataupun disukunkan. Kalau sudah dirincikan nanti, maka yang lain tidak boleh dipantulkan. Sebagaimana telah dijelaskan pada mulai surah Al-Falaq yang lalu, pantulan itu ada besar, ada sedang, ada kecil atau ringan. Pantulan besar, sedang, kecil atau ringan. Sedangkan di surah Al-Kafirun ini yang pantul hanya satu jenis. Satu jenis maksudnya pantulan sedang, pantulan menengah, sedang. Itu ujung ayat ketiga dan ujung ayat kelima. Ujung ayat ketiga dan ujung ayat kelima. Dan itu pantulan sedang. Apa yang dimaksud dengan pantulan sedang? Ketika dipantulkan jelas bunyi pantulannya, hanya saja tidak terhenti dulu baru pantul. Sebagaimana pantulan besar itu sebagai dalam surah Al-Masad telah pernah kita pelajari, jangan terhenti dulu baru pantulkan. Al-Masad contoh ayatnya tabat yada ambila hambiun watab ditahan terlebih dulu baru pantulkan. Sedangkan pantulan sedang tidak, bunyi pantulan sama tetapi tidak tertahan. Bacanya a'bud a'bud ma a'bud, jangan a'bud, atau bahkan tidak jelas sama sekali ma a'bud bud bud bud, itu belum jelaskan lagi ma a'bud. Baik, hanya dua tempat di yang dikolkolahkan di surah Al-Kafirun, ujung ayat ketiga dan ujung ayat kelima. Maka yang lainnya tidak boleh pantul. Apa yang rentan terpantulkan oleh kaum muslimin adalah Qul Qul ya ayyuhal kafirun, yuhal kafirun. Lam sukun yang sering terpantulkan. Karena lam sukun tidak boleh dipantulkan, maka berhati-hati. Dijalankan suaranya. Alirkan suaranya. Qul, seperti baca-baca Qul. Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian apa yang sering terpantulkan? Ain. La a'bud a'bud. Kenapa ain bisa rentan terpantulkan oleh kaum muslimin? Karena kurang sempurna memberikan hak ain. Maka ain itu dialirkan suara sedikit ketika mengucapkan ain sukun. Ataupun ain bertasydid kalau ada jumpa ain tasydid nantinya. La a'bud atau la a'budu ma ta'budun. Jangan dicepatkan, kalau cepat bacaan ain sukunnya maka akan terpantul nanti. La a'bud ma ta'bud la a'budu a'budu. seharusnya a'budu, atau bacanya mata'budun, seharusnya mata'budun, ta'budun. Begitu seterusnya untuk membaca huruf yang tidak mantul, huruf ain. Kemudian yang sering terpantulkan juga adalah di ayat ketiga, wala antum abidun, tum abidun. Ini kembali lagi kendalanya ataupun penyebabnya adalah kurang memberikan hak pada mim sukun, atau terlalu cepat menutup bibir lalu langsung pindah ke ain. Berikan hak mim, alirkan suara sedikit, karena mim mempunyai sifat bawaan dengung, walaupun tidak dikatakan dengung tapi bawaan dengung. Karena itu ditahan sejenak untuk mim, alirkan sejenak suaranya, baru baca ain, ain setelahnya. Yang salah apa? Seperti ini yang salah, jangan diikuti untuk yang salah ini. Wala antum abidun, tum abidun, maka dialirkan suaranya sedikit. Wala antum abidun ma a'bud, antum wala antum abidun, antum abidun, tum a, tum a. Ada tiga trik atau tiga hal yang mesti dijauhi, bukan tiga trik, tiga hal yang mesti dijauhi dalam mempraktekkan mim sukun yang tidak dengung. Pertama, jangan terputus bacaan mim dengan ainnya, dalam artian terhenti di mim baru baca ain. Itu juga keliru. Apa prakteknya atau bagaimana prakteknya? Wala antum abidun, atau wala antum, jangan dibaca wala antum, yang putus wala antum abidun, itu keliru. Wala antum abiduna, yang keliru. Yang kedua adalah terpantulkan mimnya seperti yang disampaikan tadi, wala antum abidun, itu ya, atau terdengungkan dia, sama menahan antum ketika menahan nun sukun dengan mimnya, itu keliru. Wala antum tum abidun, keliru. Oleh karena itu tahan sejenak saja ataupun sedikit untuk mimnya, dialirkan sedikit suaranya, baru baca ainnya. Yang betul seperti ini, wala antum abiduna ma a'bud. Baik. Kemudian yang rentan yang terpantulkan, barangkali salah mempraktekkan di ayat keempat, yang sebagian kecil yang pernah anda jumpai. Ini bukan kejadian yang diada-adakan, tetapi pernah anda jumpai orang baca seperti ini di ujung ayat keempat, ma'abadatum. Walaupun sebagian besar kaum muslimin sudah hafal, sudah tahu dan sudah hafal, dalnya tidak boleh dipantulkan karena dalnya sudah tergabung ke ta. Seharusnya abadatum, jangan abadatum tapi abadtum, abadtum, abadtum. Langsung dibaca ta yang bertasydid, jangan dibaca abadatum tapi abadtum. Ini karena mungkin ada mushaf yang selain mushaf standar Timur Tengah yang masih ada tanda sukun di atas dalnya, sehingga dibacalah sukun dalnya. maka bacaan seperti itu keliru. Dal jika bertemu dengan ta langsung digabung sempurna ke ta, sehingga dibaca ta yang bertasydid. Kemudian yang sering terpantulkan, keterangan untuk ayat kelima sama persis 100% dengan ayat ketiga. Tidak perlu anda ulang lagi. Kemudian yang terpantulkan mim sukun di ayat ke-6. Lakum dinukum waliyadin. Mimnya terpantulkan atau terdengungkan dan juga terputus. Itu tidak boleh. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada tiga hal yang tidak boleh, harus dihindarkan dalam membaca mim sukun yang tidak dengung. Yaitu mim sukun yang tidak bertemu dengan ba, mim sukun yang tidak bertemu dengan mim, maka harus jelas, tetapi tidak putus antara suara mim dengan huruf setelahnya. Dan hal ini ada yang rentan, yang sering terjadi, tidak dirasakan oleh kaum muslimin, adalah ketika mim sukun bertemu dengan waw. Kurang kehati-hatian sehingga mim tidak jelas dibaca karena lantaran ada waw setelahnya. Karena dia satu makhraj, sama-sama dua bibir dua-duanya. Kalau mim ditutup total bibirnya, kalau waw dimonyongkan bibirnya. Oleh karena itu, ini yang rentan terjadi kesalahan yang tidak dirasakan oleh kaum muslimin. Apa yang salah diperhatikan adalah lakum dinukum waliyadin, kurang sempurna nutup bibirnya. Terusnya sempurnakan untuk nutup bibir untuk membaca mim yang sempurna yang tidak dengung, kemudian baru baca waw, baru dimonyongkan bibirnya. Lakum dinukum waliyadin, kum wa, jangan dimonyongkan langsung. Lakum dinukum, sudah masuk gabung mim ke waw, maka itu praktek yang keliru. Seharusnya baca seperti apa, membaca mim sukun sebelumnya, maka seperti itu juga untuk mim yang setelahnya. Satu hal yang saya sampaikan untuk antum semuanya, di dalam membaca mim sukun yang tidak dengung, di dalam membaca mim sukun yang tidak dengung, maka bibir tutup normal, tidak monyong ke depan dan juga tidak terlalu lebar dalam membaca mim sukun. Coba sekarang kita perhatikan, membuka mulut secara normal, bukan normal saja, jangan terlalu buka lebar, bukan normal seperti antum mau memulai pembicaraan, kemudian tutup dengan normal, jangan terlalu lebar bibirnya. Maka tutup normal itulah dalam pengucapan mim. Tutup normal, tidak sampai hilang bibir merahnya, tapi tutup normal saja. Lakum, maka tidak monyong mengikuti dhammah sebelumnya. Jangan lakum, tapi lakum, kum, dinukum. Yang berhak dimonyongkan adalah ku-nya, masuk ke mim sukunnya, bibir normal untuk tutupnya. Anda perhatikan. Lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waliyadin. Baik, seperti itu. Ya, sebagaimana pembahasan terakhir kita tadi, huruf-huruf sukun yang mesti dipantulkan ataupun yang disukunkan, yang mesti dipantulkan surah Al-Kafirun hanya dua tempat, ujung ayat ketiga dan ujung ayat kelima, katanya sama dan pantulannya pantulan sedang, tidak terputus, tidak terhenti baru dipantulkan. Karena kalau terhenti ditahan dahulu baru dipantulkan, itu adalah qalqalah besar, sebagaimana telah kita perhatikan dalam surah Al-Masad. Dan huruf sukun yang lainnya maka tidak boleh dipantulkan, dan sangat rentan tadi untuk mim sukun dan juga ain sukun. Baik, itu barangkali tambahan pelajaran di surah Al-Kafirun yang bisa ditambahkan untuk antum semuanya di kesempatan pagi ini. Anda akan bacakan kembali secara sempurna praktek mat dua rakaat empat rakaat yang juga sudah kita terangkan pada pekan yang lalu. Poin-poin dengung ada tiga dengung yang mesti diperhatikan. Kalimat antum ayat ketiga dan kelima, kemudian abidum ma di ayat keempat, dan huruf-huruf yang bertasydid lama menahannya sama semuanya, lamanya bukan kekuatannya, tapi lama kadar lama menahan tasydid sama semuanya kecuali mim bertasydid, kecuali mim bertasydid ataupun apa penyebab mim bertasydid dan nun yang bertasydid. Baik, anda akan praktekkan. Sebelum anda mulai untuk pengorasi bacaan dari antum semuanya telah dikirimkan untuk sesi pertama pengorasian bacaan praktek mat dua rakaat, empat rakaat dan dengung. Silakan diikuti, anda talqinkan dan anda berikan jeda antara ayat per ayat supaya antum bisa mengikuti di rumah masing-masing. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. طيب itu praktek surat Al-Kafirun dan insyaallah untuk terakhir nanti di penutupan akan ana ulang kembali untuk pembacaan surah Al-Kafirun ini secara sempurna. Baik, kita mulai untuk mengoreksi bacaan dari kaum muslimin yang telah dikirimkan. Kita dengarkan bacaan pertama. Di sini ada bacaan dari saudara kita Sandi Alfian di Kota Perawang. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد Lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiq untuk saudara kita Sandi Alfian di Kota Perawang, dan bacanya sudah bagus dan sudah jauh perubahannya, yang dulunya cukup laju sekarang alhamdulillah sudah pelan. Sedikit saja untuk koreksiannya, untuk menseragamkan atau mensetarakan antara mat 4 rakaat yang satu dengan mat rakaat 4 rakaat yang lainnya. 4 rakaat yang seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan surah Al-Kafirun yang lalu. Surah Al-Kafirun ada 9 tempat yang mat 4 rakaat, maka ke-9-nya harus setara lamanya, bisa dirasakan dalam membacanya untuk seimbang antara mat 4 rakaat yang satu dan mat 4 rakaat yang lainnya. Kemudian untuk ya tasydid agak dijelaskan lagi untuk penekanan ya tasydid, walaupun penekanan ya tasydid ini tidak sampai terhenti terputus suaranya dengan huruf setelahnya, tetapi harus jelas juga membaca ya bertasydid. Qul ya ayyu ayyu ayyu. Qul ya ayyuhal ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Baik, untuk koreksinya barangkali itu saja untuk saudara kita Sandi Alfian di Perawang. Ya barakallahu fik. Kita beralih untuk koreksi yang berikutnya. Suara datang dari Widi Priyatna di Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Baik, barakallahu fiik untuk Widi Priyatna di Pekanbaru. Untuk bacanya sudah lancar alhamdulillah. Untuk koreksinya sedikit saja dalam membaca ain sukun seperti yang dijelaskan tadi. Ain sukun berarti hati, jangan sampai terbulatkan bibirnya ketika membaca ain sukun. Usahakan dilebarkan bibirnya untuk pengucapan ain sukun, karena tidak ada penyebab ain tersebut untuk ditebalkan. Oleh karena itu bacanya jangan dibulatkan bibirnya ketika baca ain. Wala la a'bud, tapi biarkan dalam seperti apa baca la, lebarnya bibir ketika baca la, maka seperti itu juga membaca ain, posisi bibirnya. Yang bedanya apa? Di dalamnya saja. Kalau ain di tengah tenggorokan, kalau la di lisan. La bibirnya sama lebarnya. La a'budu ma ta'budun. Kemudian kursi yang berikutnya di dalam baca ayat keempat, walaupun tidak terpanjangkan, permasalahan di sini adalah pengucapan na berharakat fathah. Karena ini rentan salah terbaca ne wala ana, seharusnya wala, seperti apa lebarnya mulut bibir ketika baca la, seperti patokan tadi di ayat kedua, wa, dari wa sudah menebar wa la na wa la a wa la a na wa la ana, jangan wa la ana ana a, tapi wa la ana a ana ana a ana abidum ma abadtum wala ana abidum ma abadtum. Ya, karena itu berarti dalam membaca na di sini pendek seperti yang telah dijelaskan yang pekan yang lalu. Untuk ayat di sini praktiknya pendek, dan kaidah yang lainnya ini ada sebenarnya ada pembahasan tajwidnya, akan dibahas dalam kelas pembahasan teori-teori tajwid insyaallah taala. Karena di sini adalah kita baru pengawal untuk membaca melancarkan secara tajwid dasar Al-Qur'an Karim. Baik, kemudian untuk kesan yang berikutnya, ketika berhenti pada nun sukun di ayat pertama, nun sukun di ayat kedua, nun sukun di ayat ke 6, maka lebar bibirnya sama, jangan termonyongkan bibir ketika nun yang disukunkan tersebut. Kafirun, nah, dikembalikan setelah ru yang monyong bibirnya karena dhammah, dikembalikan bibirnya secara normal. Kafirun, kemudian ta'budun, kemudian waliyadin. Nah, seharusnya sama dengan waliyadin semuanya. Kemudian taib, itu korisian untuk saudara kita Widi Priyatna di Kota Pekanbaru. Dan sedikit untuk agak tenang dalam baca, berhenti tenang, berhenti setiap ayat per ayat sehingga bisa merasakan tajwidnya dan juga bisa merasap ayat per ayatnya. Ya, barakallahu fiik untuk Widi Priyatna. Kita beralih untuk mengurusi bacaan yang berikutnya, datang dari Bang Syafri di Kota Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'budu, wala ana abidum ma abadtum, wala antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik untuk Bang Syafri di Kota Pekanbaru. Dalam bacanya sepertinya kembali dengan durasi cepat bacaan Bang Syafri yang sebelumnya sudah mulai berubah ke bacaan pelan, namun sekarang di kesempatan pagi ini yang nak koreksi kembali cepat bacaannya. Mulai dari ta'awudz tadi dan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kursian yang berikutnya huruf tebal, huruf qaf tebal. Tadi terbaca kaf, kul ya ayyul kafirun. Seperti yang saya jelaskan tadi di dalam pembahasan, saudara mengingatkan saja untuk pagi ini terlebih dulu, huruf qaf masih terbaca kaf. Bisa dilatih nanti, pekan depan akan dikursi lagi dan dikirimkan bacaannya, karena sudah diberikan penjelasan tadi. Untuk qaf terbaca kaf. Untuk keterangan lebih jelas nanti akan disampaikan pekan depan untuk Bang Syafri. Kemudian untuk ke yang berikutnya, pengucapan huruf-huruf yang berharokat fathah yang tipis, usahakan A jangan ada termiringkan bibirnya. Contohnya lakum, lakum. Seharusnya lakum, lakum. Seperti apa Bang Syafri membaca la yang panjang-panjang tadi? La ayat kedua, la ayat ketiga, la di ayat keempat dan kelima. Maka seperti itu juga seharusnya di kalimat la walaupun pendek di ayat keenam. Lakum. Wala. Lebar bibir diperhatikan. Wala antum misalnya, atau la a'bud. Yang bedanya kan suara panjang saja, tapi membuka bibir sama. Karena itu lakum, lakum dinukum wadiyadin. Jangan dibaca la lakum, lakum, lak la. Kalau dirangkai langsung hurufnya tidak terasa, akan tapi bagi orang yang tahu sifat-sifat huruf, maka akan bisa menilai itulah bacaan agak miring sedikit pengucapan fathahnya. Lakum, lakum. Seterusnya lakum, lakum, lakum dinukum waliyadin, waliyadin. Barakallahu fik untuk Bang Syafri yang telah mengirimkan audionya. Kita lanjutkan untuk koresian yang berikutnya dari bacaan teman-teman yang mengirimkan audionya. Yang berikutnya bacaan dari Yana. Di sini panjang namanya, Rafa Hadayana Az-Zahra. Kita dengarkan suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidum ma abadtum, wa la antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fik untuk saudari kita Yana yang telah mengirimkan audionya dan telah kita simak suaranya. Untuk mat empat rakaat dengan dua rakaat sudah terpraktekkan, walaupun ada satu poin tadi kurang simbang mat dua rakaatnya. Di ayat kedua kalau tidak salah tadi ma-nya agak terlalu panjang. Kemudian dalam membaca huruf ain, baik yang sukun ataupun yang berharokat, tadi dalam bacaan saudara kita yana a'bud la a'bud, ini karena lantaran ain yang berharokat juga tertebalkan dalam bacaan saudari kita yana tadi a'bidun, seharusnya a'biduna a, dan a. Walaupun a juga keluar terakhirnya, tapi ketika tasdidnya ataupun ketika sebelum keluar fathahnya, bibir, kemungkinan bibir dari saudari kita yana agak membulat. A'biduna, seharusnya buka a'biduna a'biduna. Dan seperti itu semuanya untuk pengucapan huruf ain yang dibaca oleh saudari kita yana. Untuk dengung seperti ini sudah dipraktikkan tadi, walaupun penerapan dengung belum kita koreksi kali karena ini adalah kelas baru pemula untuk melancarkan tajwid Al-Quran Qadim secara dasar. Baik, barakallahu fiqh untuk saudari kita Yana. Kita dengarkan suara yang berikutnya dari suara Ibu Susiati atau saudari, ya Ibu Susiati, Ummu Anisa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik untuk Ibu Susiati atau Ummu Anisa telah mengirimkan audionya. Untuk ketenang bacaan alhamdulillah sudah tenang, walaupun tadi ribut belakang, tapi untuk bacaan Ibu Susiati atau Ummu Anisa sudah tenang. Hanya saja keseimbangan mat dua rakaat tadi ma juga berlebih sedikit berlebihnya, walaupun tidak sampai kadar tiga harokat mungkin, tapi tidak setara dengan mat dua harokat dengan kafirun. Kalau ka sudah pas tadi, kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'ma ta'budun. Seperti itu. Untuk kadar dengung, praktek cara dengung itu nanti akan disempurnakan dalam kelas teori tajwid. Ya, barakallahu fiik untuk saudari kita Ibu Susiati di Kota Pekanbaru. Yang berikutnya bacaan dari April Yusuf, dari saudara kita April Yusuf di Pekanbaru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Baik, barakallahu fiik untuk April Yusuf yang telah mengirimkan audionya. Untuk suaranya masih terlalu pelan, terlalu bukan kecepatannya, tapi suaranya terlalu sayup-sayup sampai sehingga ataupun kurang mengangkat suaranya sehingga audionya kurang juga begitu jelas terdengar. Namun masih bisa untuk disimak. Akan ana koreksi bacaan dari April Yusuf adalah kesetaraan dengung, kesetaraan dengung, dan berarti juga untuk pengucapan dengungnya. Untuk kesempurnaan cara pembacaan dengung insyaallah dalam kelas tahsin akan dijelaskan. Jadi sekarang sudah didengungkan, namun seimbangkan antara dengung antum yang satu dengan antum yang berikutnya dan juga abidum ma abatum. Yang sangat inti ana koreksi adalah tinggikan suaranya lagi, semangatkan suaranya, kan tidak masalah juga untuk direkam suara tinggi, lantangkan suaranya sehingga bobot huruf bisa kelihatan. Taib barakallahu fik untuk saudara kita April Yusuf. Kita beralih untuk mendengarkan suara yang berikutnya dari Dona di Labu Baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La budu mata budun wala antum abiduna ma abud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma abud lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fik untuk saudari kita Dona, Ibu Dona di Labuh Baru, Pekanbaru. Untuk bacaan kesetaraan mad dua rakaat sudah, dengung juga sudah terpraktekkan, dan mad panjang 2 dan 4 juga sudah diperhatikan, alhamdulillah sudah setara. dan Anda berdoa kepada untuk Ibu Dona, kepada Allah SWT untuk bisa dimudahkan Allah dan diringankan lisannya untuk bisa mendapatkan semua pengucapan huruf-huruf hijaiyah. Ya, dan selalu berdoa kepada Allah SWT dengan kesemangatan dalam belajar, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kemudahan dan keringanan lisan Ibu Dona untuk dapat tepat pengucapan huruf, ya, huruf ro-nya tadi, kafirun dari ta'awudz tadi, mudah-mudahan, dan selalu berlatih, jangan putus asa dalam berlatih, karena insyaAllah ta'ala Allah akan memberikan kemudahan untuk Ibu Dona di Labuh Baru. Ya barakallahu fiik. Kita dengarkan suara yang berikutnya, bacaan dari Ibu Azrieni di Kota Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azrieni dari Teknik Undri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum abiduna ma a'bud, wa la ana abidum ma abattum, wa la antum abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik untuk Ibu Yeni di Kota Pekanbaru. Kota beliau tadi dari Teknik Fakultas Teknik Undri. Ya, sebelum mengoreksi bacaan dari Ibu Yeni, baru teringat dari kesalahan sedikit dari bacaan Ibu Dona tadi, dalam membaca ain sukun. Ain sukun, ketika membaca ain sukun, huruf sebelumnya terpanjangkan, seakan-akan terpanjangkan. Seharusnya yang dihadirkan suaranya adalah untuk ain saja, untuk huruf sebelumnya tidak. Tadi seingat Anna yang dibaca oleh Ibu Dona, ketika membaca masuk ke ain sukun, huruf sebelumnya terpanjangkan, terangkat suaranya. Seperti bacaan tadi, la a a a budu ma ta ta budun. Seharusnya yang dialirkan adalah suara ainnya, bukan huruf sebelumnya. Seharusnya bacaan seperti ini, la a budu ma ta'budun, ta'budun, dialirkan sedikit suaranya, tapi bukan huruf sebelum ain sukun. Baik, itu koreksian untuk, tambahan koreksian untuk Ibu Dona yang baru teringat. Kemudian koreksian untuk Bu Azrieni, untuk mat 2 rokat, 4 rokat juga sudah setara prakteknya, dan juga poin-poin dengung. Hanya saja untuk Ana mungkin salah memahami, dan barangkali belum sempat mendengarkan audio yang telah dikirimkan pada pekan yang lalu dari pelajaran surah Al-Kafirun. Bahwasanya kalimat ana di ayat keempat itu tidak panjang dalam bacanya. Kalau kita membaca secara sempurna dari awal ayat sampai ujung ayat satu kali baca. Walaupun ini ada pembahasan tajwidnya, namun dalam praktik ini, dalam mempraktikkan surah Al-Kafirun dari ayat awal ayat ke akhir ayat satu nafas, maka ana dibaca pendek. Ana dibaca pendek. Tadi terbaca panjang oleh Ibu Yeni. Untuk korupsi yang lain, insya Allah ta'ala tidak ada dalam penerapan dengung saja, barangkali nanti dalam penyempurnaan di kelas pembahasan teori tajwid insya Allah ta'ala. Kita akan membaca secara dasar ini ataupun teori dasar melancarkan tajwid sampai surah Al-Asr insya Allah ta'ala. Taib barakallahu fiqh untuk Ibu Yeni di Fakultas Teknik UNRI kan baru. Bacaan berikutnya yang akan kita koreksi, bacaan dari Ibu Desi di Panam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum a'biduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma 'abud, lakum dinukum waliyadin. Barakallahu fiqh untuk Ibu Desi di Panam yang telah mengirimkan audionya dan telah kita simak audionya. Ana sangat menekankan, sangat menyarankan itu Ibu Desi bisa disimak kembali audio yang telah disampaikan pada pekan yang lalu masalah mat dua rakaat, dan juga sangat ana anjurkan kalau Ibu Desi bisa ada Facebook bisa dicek atau bergabung ke grup Tilawatul Quran Bitajwid yang anak kelola. Di sana bisa Ibu Desi gali kembali ataupun di cek kembali dari postingan-postingan yang anak kirimkan di sana dari awal pembahasan surah buku Al-Marhalah jilid pertama, karena yang kita bahas sekarang adalah jilid kedua dari buku Al-Marhalah. Di sana Ibu Desi bisa mendapatkan teori-teori ataupun trik-trik cara membedakan panjang dengan pendek. Karena seperti yang tadi, untuk korisian utama adalah panjang dengan pendek. Bisa Ibu Desi periksa mana yang panjang, mana yang pendek. Untuk surah Al-Kafirun ini ada 18 yang mesti dipanjangkan. Dari 18 tersebut, 9 yang panjang 2, 9 yang panjang 4. Ya, gambar sudah anda kirimkan juga melalui WA ataupun Facebook. Bisa dilihat yang 9 poin yang mesti dipanjangkan 2 rakaat dan 9 poin yang mesti dipanjangkan 4 rakaat. Dan jumlah semuanya yang panjang hanya 18. Sisa dari yang lainnya tidak dipanjangkan lagi bacanya. Kemudian satu lagi koreksi untuk Ibu Desi, ada huruf-huruf yang kurang kokoh pengucapan hurufnya. Namun itu untuk langkah kedua barangkali untuk perbaikan. Yang pertama sekarang yang diperbaiki adalah panjang dengan pendek. Kalau sudah bagus dalam penerapan nanti, baru berusaha untuk memperbaiki huruf-hurufnya, terutama huruf lisan. Huruf-huruf lisan kurang-kurang pas penekanan pada makhrajnya. Baik, itu secara umum untuk koresen Ibu Desi di Kota Pekanbaru. Kita dengarkan suara yang berikutnya. Di sini ada masih ada yang baru masuk audionya yang berasal dari Syam, saudara kita di Makassar. Tadi namanya Syamsu Alam. saudara kita Syamsu Alam di Makassar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wala antum 'abiduna ma a'bud, wala ana 'abidum ma abattum, wala antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Baik, barakallahu fiik untuk saudara kita Syamsu Alam di Makassar yang telah mengirimkan audionya. Untuk dari didengar dari bacaannya sudah lancar sepertinya dalam membaca Al-Qur'an, dan sepertinya ini kelasnya adalah kelas teori tajwid sehingga bisa dikoreksi lebih dalam. Namun tetap anakrosi dari bacaannya. Kalau dari dilihat dari kadar 4 harokat yang diperhatikan oleh saudara kita Syamsu Alam yang 9 poin tadi, 9 tempat yang 4 harokat sudah diperhatikan sebenarnya. Kalau dari kadar 4 harokatnya itu adalah kadar yang lambat, sehingga seharusnya perpindahan huruf ke huruf yang berikutnya juga lambat, sehingga bisa setara, bisa seimbang antara 4 harokat dengan perpindahan huruf berikut dengan huruf berikut yang lainnya, dan juga seimbang dengan mat 2 harokatnya. Oleh karena itu sangat anda sarankan dipertahankan iramanya, itu bagus karena Rasulullah SAW mencintai orang yang melagukan Al-Quran ataupun mengiramakan Al-Quran. Akan tetapi dikedepankan kesetaraan tajwid, ketepatan tajwid diiringi dengan irama yang bagus. Tadi seimbangkan atau cocokkan kecepatan mat 2 rakaat dan 4 rakaat dengan kecepatan perpindahan huruf ke hurufnya, sehingga iramanya bisa sinkron. Pernah saya sampaikan ada 4 tingkat dalam membaca Al-Qur'an Karim, ataupun tingkat di bacaan dilihat dari kecepatan durasi kecepatan bacaan Al-Qur'an Karim. Yang pertama adalah tahqiq itu bacaan yang sangat pelan, sempurna 100% sempurna dalam pengucapan penerapan tajwidnya, pelan sekali, sehingga itu sangat dianjurkan oleh para ulama untuk dipraktekkan dalam mempelajari tajwid Al-Qur'an Karim, dalam mengajarkan orang lain juga, namun tidak dipraktekkan dalam kondisi salat. Kemudian tartil di bawah itu sedikit agak lebih cepat, namun masih tergolong lambat dalam mempraktekkan hukum-hukum tajwid. Intonasinya lambat, sehingga juga bisa dipraktekkan dalam mengajarkan Al-Qur'an Karim dan bisa dipraktekkan dalam salat. Kemudian tadwir namanya. Tadwir itu sedang kecepatannya, tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat dalam bacanya, sehingga kesempurnaan pengucapan penerapan tajwidnya di bawah 2 tingkat yang pertama tadi. Dan hadir tadwir ini juga dibolehkan dalam praktek, namun tidak dianjurkan untuk dipraktekkan dalam proses belajar tajwid, belajar tahsin Al-Qur'an Karim, belajar untuk memperbaiki cara membaca Al-Qur'an Karim. Dan ini dipakai dalam hafalan. Kemudian hadar ini yang paling cepat, dari dibandingkan yang tiga yang pertama. Maka oleh karena itu untuk tadwir dengan hadar itu bisa diperhatikan dalam setoran hafalan tahfiz, kelas-kelas tahfiz itu tidak masalah. Namun kalau kelas tajwid memperbaiki bacaan lebih bagus dipakai, dan itu dianjurkan oleh para ulama tahqiq dengan tartil tadi. Baik. Untuk koreksi yang lebih dalam barangkali insyaallah taala pada kelas tahsin ataupun teori tajwid akan lebih dipahami nanti oleh saudara kita Syamsul Alam di Kota Makassar ataupun di Makassar Sulawesi Makassar Sulawesi Tenggara. Baik, mudah-mudahan dapat dipahami oleh saudara kita Syamsu Alam. Ya, Makassar itu Sulawesi Selatan, afwan, Sulawesi Selatan. Kita dengarkan suara yang terakhir yang masuk. Ini tanpa nama, tadi ana konfirmasi namanya tidak belum dibalas. Namun tidak masalah, ana akan koreksi juga dari bacaan yang telah dikirimkan oleh saudara kita. Kita dengarkan suaranya. Tadi ana buat nama enggak ada nama. Ana buat nama enggak ada nama. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ana Eliza Maswati dari Pekanbaru Riau. Akan bacakan surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun, wa la antum 'abiduna ma a'bud, wa la ana 'abidum ma 'abadtum, wa la antum 'abiduna ma a'bud, lakum dinukum waliyadin. Baik, itu bacaan dari Ibu Eliza yang sudah menyebutkan nama tadi, Ibu Eliza di Kota Pekanbaru. Untuk mad dua rakaatnya kalimat ta'awudz itu yang ana perbaiki terlebih dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalimat billah dengan syaiton itu kadarnya dua rakaat. Sehingga tidak terlalu panjang bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Seperti itu bacaannya untuk mad dua rakaat, dan keseimbangan mad empat rakaat belum seimbang sepertinya. Bisa dilihat kembali dari gambar, dan nanti juga akan dikirimkan dalam mengirimkan audio di pagi hari ini. Gambar yang kemarin telah dikirimkan ada 9 poin yang mesti dibaca 4 rakaat, dan kesembilannya harus seimbang dalam bacaannya. 9 poin itu diantaranya di ujung ayat ke 1, 2, dan 6 itu sama 4 rakaat ujungnya. Itu yang karena itu yang sedikit tidak seimbang dengan 4 rakaat yang sebelumnya. Jadi kafirun, ta'budun, waliyadin, itu sama dengan 4 rakaat yang lainnya. Ya, jumlahnya ada 9 yang dibaca 4 rakaat. Walaupun itu tidak wajib, ada pembahasan khusus. Namun untuk ujung-ujung ayat seperti yang tadi, ujung ayat yang kondisinya sama dengan kafirun, ta'budun, kemudian waliyadin, maka lebih utama dibaca 4 dan kita praktekkan 4 rakaat, dan kita pilih 4 rakaat terlebih dulu untuk menyeimbangkan dengan 4 rakaat yang sebelumnya dan bisa membedakan dengan mat 2 rakaat. Baik, barakallahu fiik. Itu bacaan yang bisa anda koreksi di kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Sepertinya sudah semuanya anda koreksi dari yang telah masuk audionya. Anda akan perhatikan kembali dan sangat anda sarankan sebelum antum merekam audio antum nantinya untuk kali kedua yang akan anda koreksi pada Selasa pekan mendatang. Anda sarankan untuk antum dengarkan audio yang di penjelasan pagi hari ini dan didengarkan dan disimak penjelasannya sehingga bisa ditiru dan dipraktekkan matnya ataupun tajwidnya. Dipraktekkan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ودي دين. طيب, itu praktek dari ini Ana, dan mudah-mudahan dapat dijadikan standar untuk antum memperbaiki bacaannya. Dan mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan teknis di kesempatan pagi hari ini. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.